The Junk Shooters. Jagoan gue mie sedap goreng. Minggir, kalau gue sih mie sedap soto. Pria, Dipa, lagi pada ngapain sih lo? Lagi bikin menu bukber. Ready boy. Wah, mie sedap. Mie sedap goreng nih. Tahu aja favorit gue. Yoi, kriuk bawang gorengnya banyak. Seru banget kriuknya. Yang ini mie sedap soto. Tarian perut kosong begitu diangetin sama kuahnya. Ah, sedap banget. Apalagi gurih koyanya. I love it, Bibe. Minyak kenyal terbaik. Sahur bisa kali bikinin lagi. Loh, gas. Emang cuma mie sedap yang bikin Ramadan dan Lebaran The Junk Shooters jadi makin sedap. Favorit semua dari Wingfood.